pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku memanggil namamu di setiap malam, ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu datang